Kerajaan yang telah diduduki tidak bisa menghalau. Demikian pula pendukung yang banyak tidak bisa membentengi dirinya dari musibah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memperdalam agama kita secara khusus terkait dengan pelajaran akidah, pelajaran pembenahan hati-hati kita, karena inilah yang akan menjadi baiknya kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, ala fa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya di dalam masing-masing jasad manusia ada mudghah, sekerat daging, yang mana apabila sekerat daging ini baik, akan baiklah seluruh tubuh dan juga amalannya. Dan apabila sekerat daging ini jelek, rusak, maka rusaklah tubuh tersebut dan amalannya. Ala wahiyal qalb, kata beliau, ketahuilah itulah yang namanya qalb, yakni hati, bahasa kita. Jantung, yang disitulah menjadi muara niat muncul dari seorang hamba, tujuan hidup, dan juga ingatan serta yang mengoperasikan seluruh anggota badan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan majmal akidatis salafis salih, dalam pembahasan mengenai akidah al-asma'i was sifat, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Di mana akidah ini merupakan bagian dari tauhid yang diseru oleh para rasul. Di mana yang diseru oleh para rasul, mereka menjadi poros dakwahnya adalah mengembalikan manusia kepada at-tauhid. Namun tauhid yang diseru oleh para rasul kembalinya pada tiga muara: ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan asma'i wa sifat. Dikala tauhid asma' wa sifat ini, banyak dari kalangan muslimin mengingkarinya. Dan disinilah terjadi perselisihan yang banyak, sehingga jelas orang-orang yang di jalannya rasul, mereka lurus dan kokoh serta tegak di atas tauhid ini. Dan menyimpanglah orang-orang yang mereka tidak berjalan di atas tuntunan rasul dalam pembahasan al-asma'i wa sifat. Maka Syekh di sini membawakan satu bab, adamu khuluwi ayatil Quran min dzikril asma'i wa sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tidaklah kosong satu ayat pun dari Al-Quran dalam penyebutan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang banyak, yang mana kata beliau hafizahullahu ta'ala selanjutnya, waqad ta'abbadnallaha jalla wa ala, dan kita sungguh telah beribadah kepada Allah dengan meyakini adanya al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang husna, dan meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Bi anna da'wahu bi asma'ihi wa sifatih, sehingga kita jadikan bentuk ibadah kita diantaranya kita berdoa kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat berfirman dalam surat Al-A'raf 180. Jazakallahu khair. Qala walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah lah al asma'ul husna, nama-nama yang husna, fada'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah melalui nama-nama yang husna tersebut. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi, maka jangan kau hiraukan, biarkanlah mereka orang-orang yang yulhidun menyimpangkan ayat-ayat Allah mengenai asma'ul husna. Sayujzawna ma kanu ya'malun, sungguh mereka akan dibalas dengan apa yang dahulu mereka lakukan di dunia berupa menyimpangkan asma'ul husna. Surat Al-A'raf ini merupakan umdah, salah satu minal umad fi mabhathi al-akidah al-asma'i wa sifat, termasuk salah satu pegangan pokok dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyatakan walillahil asma'ul husna, walillah, hanya milik Allah lah al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna yaitu nama-nama al-husna yang disifati husna. Maknanya ay balaghatil husn ghayatahu, telah mencapai kebaikan seluruh puncak-puncaknya. Puncak kebaikan dicapai oleh nama ini. Yang la aiba biwajhin minal wujuh, tidak ada kecacatan dari satu sisi manapun. Nama-nama husna maksudnya adalah nama-nama yang telah mencapai puncak kebagusan. Tidak ada satu kecacatan pun dalam nama tersebut. Sebab yang namanya nama, diterangkan para ulama, al-ismu lil musamma atau al-ismu alal musamma. Ini bahasa Arab. Nama itu dikenakan pada yang dinamai, atau nama itu menunjukkan sesuatu yang dinamai. Sebagai misal, orang dikatakan sopir, itu kalau dia namanya siapa ini namanya Pak? Oh, Pak Supir. Hah? Kursi kalau dipakai duduk. Nah, meja. Nah, inilah meja. Artinya demikian. Nama itu menunjukkan sifat yang dinamai. Di mana nama-nama dengan apa yang dinamakan sesuai dengan sifat yang dikandung nama tersebut, maka itu adalah kesempurnaan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang nama tersebut indah secara makna dan indah secara kandungan, di mana tidak ada kecacatan dari satu sisi manapun berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, namanya bagus. Misalnya, namanya Abdullah, hamba Allah, ternyata menjadi munafik seperti Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, ya, ternyata tidak pas. Berarti cacat tidak? Cacat. Namanya siapa? Namanya misalnya Bagus. Sebagai misal ini, nuun sewu. Kita tidak sedang menyinggung individual. Namun ada di antara orang yang namanya Bagus, ternyata tidak bagus akhlaknya. Ya atau tidak? Lah, inilah makhluk. Kadangkala bagus dari sisi nama, namun sifat yang dikandungnya tidak sesuai. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang sangat banyak, semuanya terkandung padanya sifat yang itu dimiliki oleh Allah azalian abadian, yang dinamakan sejak sebelum Allah berbuat dan selama-lamanya Allah dinamakan tersebut. Misalnya Al-Khaliq, Sang Pencipta. Allah diberi nama Al-Khaliq sejak sebelum mencipta. Kalau makhluk, oh ini pencipta misalnya mobil. Apakah dia dikatakan pencipta mobil sebelum membuat mobil? Ini makhluk. Nah, Allah dinamakan sang pencipta sejak sebelum mencipta. Allah tetap diberi sang pemberi walaupun Allah menahan tidak memberi kepada seorang hamba tertentu. Ini demikian. Allah memiliki nama Al-Husna. Difahami makna Al-Asma'ul Husna? Yani Allah memiliki nama-nama yang maha terpuji. Husna balagatil husn ghayatahu. Telah sampai pada kebaikan puncak-puncaknya. La aiba biwajhin minal wujuh. Tidak ada kecacatan dari sisi manapun. Dari sisi hurufnya, bagus. Dari sisi namanya, bagus. Dari sisi kandungan sifat-sifatnya, bagus. Dari sisi kesesuaian kandungan sifat dengan yang dinamai, sesuai, itu bagus. Yang seperti ini, lillah, hanyalah milik Allah. Tidak dimiliki oleh satu makhluk pun. Oleh karena itu Allah datangkan walillahi al-asma'ul husna. Yang kata para ulama, asal katanya, asma'ul husna itu milik Allah. Kan pemberitaan demikian. Namun, milik Allah lah asma'ul husna. Kata para ulama, kenapa didahulukan lillah, jar dan majrur? Harusnya kan al-asma'ul husna lillah. Nah sekarang didahulukan jar dan majrur. Maka kata para ulama, taqdimu al-ma'mul alal-amil yufidul hasr. Au taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan susunan kata yang harusnya secara struktural dia di belakang, sekarang dikedepankan. Maka itu memberikan faedah pembatasan. Tingginya, mulianya bahasa Arab. Oleh karena itu Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran. Allah pilih sebagai bahasa Ahlul Jannah. Allah pilih sebagai bahasa Nabinya, bahasa para sahabatnya, dan bahasa kitab-kitab yang menerangkan tentang din ini. Nah, mulianya bahasa Arab. Sehingga kita tidak boleh benci bahasa Arab. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Hanya milik Allah lah al-asma'ul husna. Yang belum nyantel insyaallah belajar. Terus insyaallah nyantel nanti ya. Barakallahu fikum. Ini sekedar menerangkan sekilas. Hanyalah milik Allah asma'ul husna tersebut. Tidak dimiliki yang lainnya. Apa faedahnya? Misalnya, Allah memiliki nama Al-Aziz. Ada manusia namanya Aziz enggak? Aziz namanya. Apakah sama? Tidak. Al-Aziz yang sempurna. Terkandung padanya kebagusan huruf dan makna. Serta keselarasan sifat dan yang dinamai hanyalah ada pada Allah. Manusia boleh dinamai Aziz. Namun ternyata sakit-sakitan. Padahal Aziz artinya maha perkasa. Orang yang perkasa ternyata lemah. Ngangkat besi satu kintal sendirian saja tidak kuat. Ya atau tidak? Gimana? Lah inilah manusia. Dengan demikian maksudnya, ketika ada di sana nama Allah, sebagiannya sama dengan nama makhluknya, namun hakikatnya berbeda. Sehingga dikala kita menetapkan nama dan sifat dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan bagi Allah, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Difahami sampai di sini? Mengulang kaidah yang telah lalu. Barakallahu fikum. Maka kita lihat, walillahil asma'ul husna, maka hanya milik Allah lah al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang mulia, yang tidak ada kecacatan dari satu sisi manapun. Namanya bagus, hurufnya bagus, sifat yang dikandung bagus, dan itu sesuai dengan zat yang dinamai. Tidak ada cacatnya. Nah, yang ini hanyalah milik Allah. Fada'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan melalui Asma'ul Husna tersebut. Inilah aplikasi tawassul yang hak. Di mana dalam sebuah ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ila rabbikumul wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, perantara untuk sampai kepada Allah. Di antara perantara yang dibolehkan oleh syariat ini, salah satu dari tiga. Atau tiga-tiganya. Tawassul yang benar di dalam syariat kembalinya pada tiga perkara. Yang pertama adalah tawassul dengan melalui Asma'ul Husna. Kita berdoa kepada Allah melalui Asma'ul Husna. Dalilnya ayat ini surat Al-A'raf 180. Yang kedua tawassul dengan melalui amalan saleh. Amalan saleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan salat. Amalan saleh. Ini yang benar. Tawassul yang hak. Di mana di dalam sebuah hadis yang panjang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, kisah tiga orang Bani Israel yang terkurung di dalam gua dengan sebab tertutup batu yang sangat besar. Maka mereka ingin keluar tidak bisa, hingga akhirnya mereka menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan dan mengeluarkan mereka dari karep kesusahan tersebut kecuali hanyalah Allah. Maka masing-masing dari orang tersebut meminta kepada Allah dengan menyebutkan, ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua yang aku openi, di mana tidaklah aku memberikan susu kepada anak-anakku kecuali harus mendahulukan kedua orang tuaku ini. Suatu malam aku pulang terlambat. Maka aku dapatkan orang tuaku telah tidur dan aku enggan untuk membangunkannya. Dalam keadaan anakku terus merengek-rengek meminta susu tersebut, maka aku tidak memberikannya hingga orang tuaku terbangun dan meminumnya. Yang dia berkata, ya Allah, kalau amalanku tersebut ikhlas karena engkau, maka bukakanlah pintu gua ini, bergeser. Namun, belum bisa keluar. Datanglah yang kedua, ya Allah, dahulu aku memiliki sepupu wanita yang aku sangat menginginkan dan mencintainya. Namun ternyata dia elik, tidak mau kepadaku. Hingga akhirnya suatu hari terjadi paceklik, mengalami kepapaan, kesusahan. Maka dia pun datang kepadaku nembung hutang, pinjaman, pemberian. Maka aku pun persyaratkan kecuali kalau engkau menyerahkan kehormatanmu kepadaku. Maka karena terpaksa dia pun mengatakan iya. Maka dikala aku dalam posisi seorang suami pada istrinya, ya Allah, ternyata sepupuku, anak wanita, orang wanita tadi mengatakan, ittaqullaha la tashukul khatam illa bihaqih. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau patahkan yang namanya cincin kecuali dengan cara yang hak diridhai Allah. Mendengar ucapan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, hatiku bergetar dan aku takut. Maka aku tinggalkan wanita tersebut dalam keadaan aku sudah posisi yang sangat memungkinkan beserta harta yang aku tinggalkan padanya. Kalaulah aku ikhlas, ya Allah, bukakanlah pintu ini. Bergeser lagi, namun belum bisa keluar. Hingga yang ketiga mengatakan, ya Allah, dahulu aku punya pekerja yang pada suatu hari aku mau berikan upahnya, namun dia sudah tidak ada. Dan aku tidak tahu dia kemana. Maka aku simpan dan aku kembangkan uangnya tadi, hingga menjadi satu lembah daripada peternakan sapi dan kambing seterusnya. Suatu hari pekerjaku datang, menagih upah yang dahulu aku simpan dan aku kembangkan. Maka aku katakan, ya sudah, lembah peternakan sapi ini, kambing ini semuanya milikmu. Maka pekerja tersebut mengatakan, ya fulan la tastazibi, kau jangan mengolok-olok aku, menghina aku ya. Masa kau katakan ini? Maka dia ceritakan, dan aku katakan, ambillah kalau engkau menginginkan semuanya, namun kalau engkau menghendaki ditinggalkan, tinggalkanlah bagiku. Ternyata diambil semua. Rezeki nomplok manusia. Nah. Ya Allah, kalaulah aku ikhlas melakukan ini, bukakanlah. Maka terbukalah hingga mereka keluar dari gua. Bab ini dibawakan para ulama, bab tentang bolehnya bertawassul dengan amalan soleh yang dilakukan ikhlas karenanya. Kita menyebutkan ikhlas kepada Allah bukan pamer. Kalau kepada manusia, kalau saya ikhlas, ini khawatir. Nah, ini khawatir. Barakallahu fikum. Yang ketiga, bertawassul yang dibolehkan adalah bertawassul dengan melalui doanya orang yang soleh. Dengan syarat hadir, masih hidup, dan mampu. Dalam hal yang bukan melanggar syariat. Ini tawassul. Sebagaimana dilakukan Umar bin Khattab dengan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar Nabi mengatakan akan datang dari negeri selatan yakni Yaman dari wilayah Bani Qarn seorang bernama Uwais yang kalau dia datang dan engkau menemuinya, mintalah kepadanya untuk berdoa, mintakan ampun kepada Allah bagimu. Maka Umar bin Khattab, dikala beliau menjadi khalifah, menemui Uwais dan mengatakan hal yang demikian, hingga akhirnya singkat cerita Uwais pun berdoa, memintakan ampunan bagi Umar bin Khattab. Lah ini, dengan syarat masih hidup, hadir, bukan gaib, dan juga mampu dan bukan dalam hal yang melanggar syariat. Ini tawassul yang dibolehkan. Adapun selain itu, bertawassul dengan orang yang telah mati. Ini kebiasaannya musyrikin Quraisy. Walaupun para nabi ataupun wali, ini kebiasaan musyrikin Quraisy. Yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak meminta secara langsung kepada wali dan seterusnya. Ini semua supaya mereka menyampaikan permintaan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang mereka sebut tawassul. Ini perbuatannya orang-orang jahiliyah. Saya dilarang. Maka kembali kepada kitab. Fahuwa subhanahu wa ta'ala awdahalana ma yali. Maka di dalam surat Al-A'raf ini ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita perkara berikut. Awalan yang pertama. Asbata li nafsihil asma. Allah menetapkan baginya. Bagi diri Allah. As'al asma yaitu nama. Dalam firman-Nya walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Apa makna nama yang husna? Yakni nama-nama yang bagus lagi sempurna. Tidak ada satu kecacatan pun dalam satu sisi manapun. Sempurna. Kalau manusia namanya bagus-bagus. Kira-kira sesuai sifatnya? Tidak. Namanya bagus maknanya. Namanya Masya Allah kibar sahabah. Namun ternyata tidak tercerminkan padanya sifat manakib yang ada pada sahabat tersebut. Kurang. Tapi boleh enggak dinamai? Boleh dinamai. Karena ada kandungan harapan. Barakallahu fikum. Sanian yang kedua, wasofaha bi annaha husna. Allah mensifatkan nama-namanya seluruhnya husna. Yakni fakulu asma'illahi husna. Maka seluruh nama-nama Allah adalah husna. Maknanya telah mencapai puncak kebagusan. Salisan amarona an nad'uwahu biha. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya biha bata'diyah. Melewati lil mujawazah, yakni untuk melewati. Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah dengan melalui asma'ul husna. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walillahi atau inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang husna. Barang siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Makna letterlex daripada ahsaha adalah siapa yang menghitung dan membilangnya. Ini dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Itu kalau makna letterlex. Namun tafsiran ahsoha dari para ulama. Dinyatakan Ibnul Qayyim. Akmalun nasi ubudiyatan. Manusia yang paling sempurna peribadahannya kepada Allah. Man abadallaha bil muqtadal asma'il husna. Orang yang dia itu beribadah kepada Allah dengan konsekuensi kandungan asma'ul husna. Itulah yang dimaksud menghitung. Allah apa artinya? Ilah, makhluk yang diibadai, yang disembah. Berarti saya tidak mau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini kandungannya. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Memberi rizki dan rahmatnya kepada siapapun. Ahli taat, ahli maksiat. Orang mukmin, orang kafir diberi sehingga aku tidak tertipu, tidak terperdaya dan tidak terkesima dengan harta yang dimiliki orang-orang kafir, dengan dunia yang diraih ahlul ma'asi. Tidak menyatakan, gimana ya saya sudah sholat, saya tidak mau sholat mencari harta. Kenapa? Karena harta Allah yang memberikan kepada siapapun. Saya melakukan sholat untuk menyelamatkan dari azab Allah. Menjaga diri saya dan saudara. Ini tadi. Ar-Rahman dengan kandungannya. Ar-Rahim, Allah yang memiliki rahmat khusus bagi orang yang beriman. Lah inilah yang saya minta. Kenapa saya beribadah dengan tekun dan istiqomah walaupun bersendirian? Karena Allah memiliki sifat rahim yang Allah berikan khusus hanya bagi hamba yang beriman. Yang rahim ini, Allah yang akan berikan di dalam akhirat. Tidak diberikan kepada kaum kafir, orang munafik dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Allah memiliki nama Al-Alim. Yang artinya maha mengetahui. Al-Latif yang maha lembut. Yang Al-Khabir yang maha mengetahui juga. Sehingga walaupun kita bersendirian. Ini kandungannya, sempurna ibadahnya. Tapi kan Allah mengetahui. Sudah enggak ada yang tahu. Iya, Allah mengetahui. Bebas korupsi. Bebas yang lainnya, pencurian seterusnya. Dengan akidah ini. Nah, aturan-aturan enggak peduli. Karena saya bukan karena aturan. Namun karena merasa Allah dan yakin Allah maha melihat. Al-Aziz, Allah maha perkasa. Tidak butuh kepada ibadah kita. Sehingga kita ibadah untuk menyelamatkan diri kita. Bukan untuk memperkaya Allah. Bukan untuk menjayakan Allah semakin jaya. Tidak. Allah tidak butuh kepada kita. Nah ini terus asma'ul husna. Demikianlah. Orang yang paling sempurna ibadahnya. Yang dia menghitung asma'ul husna. Beramal dengan kandungan-kandungannya. Jangan sampai lalai. Hatinya tiap hari. Lisannya, tangannya menghitung. Namun hatinya lalai. Ya. Ini bukan yang maksudnya man ahsoha dakhalal jannah. Orang yang menghitungnya masuk ke dalam surga. Bukan. Namun tadi. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat. Dari ayat ini. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Maka biarkanlah, jangan kau pedulikan orang yang berbuat ilhad terhadap asma'ul husna. Maknanya orang yang mereka itu tidak menempatkan akidah asma' wa sifat sesuai dengan tempatnya. Di mana di sini beliau menyatakan wa ma'nal ilhad, makna ilhad, yulhidut, orang yang melakukan ilhad pada asma Allah, al-mail, yang miring, menyimpang. Bentuknya, pertama, walilhadu fi asma'illahi walmailu biha amma dallat alaihi. Dia menyimpangkan nama-nama Allah dimaknakan bukan pada makna yang hak. Seperti misalnya, nama Allah atau sifat Allah di sini yadun. Allah memiliki tangan, oh jangan diartikan tangan. Namun kita artikan kekuatan saja. Allah memiliki sifat sukhat wal ghadab, murka dan benci. Oh jangan. Kata mereka kalau Allah murka dan benci nanti ya ada sentimental, ada wah ketutup hatinya karena emosi dan seterusnya. Kalau begitu artikan saja yuridul intiqam, Allah ingin membinasakan atau membalas makar hamba. Oh ini tidak pas yang seperti ini. Nah, ini ilhad yang pertama. Wa bi tahrifiha bi wa ta'wiliha ila ma la tahtamilu. Dengan menyimpangkan dan mentakwilkannya pada makna yang tidak dikandung secara hak. Wa laisa bi muradillah minha, bukanlah yang dimaui oleh Allah dengan makna tersebut. Kama yaf'aluhul Jahmiyah, sebagai dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Ini pelopor pertama. Jahmiyah yang sekarang sempalannya banyak, yaitu mereka yang menolak nama dan sifat bagi Allah. Nah, yang kedua wal Mu'tazilah, dan golongan Mu'tazilah, pelopor pendahulu juga, yang mereka menolak sifat-sifat bagi Allah. Wa man saru ala khutahum, dan orang-orang yang berjalan di atas garisnya mereka, yang mereka menolak nama atau sifat seluruh atau sebagiannya, salah satu saja, berarti mereka melakukan ilhad. Minal firaqid dhalah, termasuk kelompok yang menyimpang. Ini barakallahu fikum. Berbeda dengan Ahlussunnah. Amma Ahlussunnah wal Jamaah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mengikuti sunnah Rasul, fa innahum ala khattin mustaqim fi hadzal amr. Mereka di atas garis yang lurus dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah. Dan bahkan wa fi jami'i umuri dinihim, dalam seluruh urusan agama mereka. Walhamdulillah, dalam ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah pas di atas tuntunan Rasul. Tidak menambah berlebih-lebihan, tidak menyepelekan, mengurang-urangi. Pas. Dalam urusan muamalah juga demikian. Kalaupun terpleset, mungkin karena belum tahu. Ketika datang nasihat, astagfirullah, kembali. Itu Ahlus Sunnah. Nah, karena seorang akan dihukumi sesat, menyimpang, dikala dia telah tahu ilmu, namun tidak mau mengikuti. Nah, kalau belum tahu, kita katakan awam. Masih harapan diampuni. Namun kalau sudah menyimpang, dihukumi sesat. Nah ini jadi hati-hati. Tidak mengklaim kalau enggak ngaji sama saya sesat. Tidak. Yang sesat itu kalau dia sudah tahu namun tidak mau mengikuti al-haq. Atau dia menyimpang dinasehati malah bercokol di atas penyimpangannya. Nah itulah yang sesat. Terus jangan dipelesetkan. Ahlus Sunnah itu gampang nyesat-nyesatkan orang. Tidak. Yang sesat itu yang sudah tahu, namun dia tidak mau mengikuti al-haq, atau yang menyimpang, setelah disampaikan nasihat dan ilmu, malah menentang. Ya, ini jangan salah paham. Adapun orang yang awam, dia salah, wajar, namanya awam. Nah, barakallahu fikum. Yang kemungkinan kalau dia telah mengetahuinya, akan kembali. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini, sehingga di sini, beliau memberikan pesan yang sangat penting, bahwasanya walakinna fi babil aqidah yakhussunahu bimazidih timam. Ahlussunnah memiliki ciri di mana mereka istiqomah di atas jalannya Nabi secara lurus, namun dalam bab akidah mereka lebih mementingkannya, perhatiannya lebih dicurahkan, wa mazidil inayah, dan lebih dia tambahkan perhatiannya. Kenapa? Li anna dhalalata fi babil akidah, ini adalah khatarun azim, dikarenakan sesat menyimpang dalam perkara akidah ini adalah bahaya yang sangat besar. Dan di sana bisa mengantarkan seorang kepada kesesatan-kesesatan yang jauh, yang insya Allah akan datang pembahasannya, bagaimanakah sebab dan efek dari menyimpang dari sisi akidah, yang mana ini sangat-sangat diperhatikan oleh para ulama, dan kita berlindung kepada Allah dari menyimpang dari sisi akidah kita dan agama kita secara menyeluruh. Dengan itu kita pun belajar ilmu agama, senantiasa meningkatkan eksistensi kita dalam belajar terkhusus dalam perkara akidah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki hati-hati kita, keimanan kita, dan meluruskan langkah-langkah kita, serta membukakan pintu taubat kepada diri-diri kita sebelum datang wafat menjemput kita. Amin. Banyak benar dan kekeliru, banyak dan ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan ada kekeliruan dan kesalahan dari diri kami pribadi, kami pun meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.